Ada panggilan masuk. Silakan dia angkat. Sepertinya ada keperluan. Jika tak diangkat, silakan dilihat. Panggilan masuk. Panggilan masuk. Mohon diangkat.